إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian tentang mausu'atul manahi asy-syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Dan sebelumnya ada sedikit pengumuman, besok hari Senin ada gerhana, insyaallah gerhana matahari, waktunya cukup lama, dan insyaallah di Masjid An-Nur Jakalan mengadakan sholat gerhana. Waktu pelaksanaannya insyaallah nanti menyusul diumumkan lewat radio, mungkin diumumkan nanti ba'da isya atau besok pagi. Jadi insyaallah diadakan di sini sholat gerhana matahari untuk laki-laki dan perempuan semuanya, ikhwan wal akhwat. Dan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada gerhana, baik matahari atau bulan, kita dianjurkan sholat gerhana, banyak berzikir, istighfar, bersedekah, dan melakukan berbagai macam amal soleh. Insya Allah nanti waktunya diumumkan menyusul lewat radio. Dan malam hari ini dari kitab ensiklopedia larangan kita memasuki bab yang ketujuh. Masih pembahasan tentang tauhid, kitab tauhid, yaitu babun nahyi anit tafakkuri fi dzatillah, bab larangan tafakkur, memikirkan tentang zatnya Allah. Ini bab yang sangat penting sekali. Kita dianjurkan bertafakkur, merenungkan, kemudian juga membayangkan kebesaran ciptaan Allah dan yang lain-lainnya. Namun kita dilarang bertafakur tentang zatnya Allah. Dilarang kita membayangkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mampu dan sangat berbahaya. Dibacakan dulu ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, kemudian juga faedah daripada pembahasan ini serta obat bagi orang yang terkena penyakit was-was sehingga dia sampai meragukan Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Nah, itu was-was setan, dan nanti ada obatnya. Pertama-tama qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini ayat yang sangat indah ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau bangun tidur malam hari membaca ayat ini sampai akhir surat Ali Imran. Kurang lebih 10 ayat atau 11 beliau baca semuanya. Mulai dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir surat Ali Imran. Dianjurkan dibaca tiap-tiap bangun tidur. Bangun tidur telah baca doa-doa bangun tidur, baca ini. Boleh juga setelah selesai wudu. Dan ini termasuk yang dibaca setelah tidur. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, dan pergantian malam dengan siang, terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai, yaitu orang-orang yang mereka selalu berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan mereka selalu bertafakur, merenungkan, memikirkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan semua ini batil, sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ayat yang sangat indah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semalam nangis. Nangis beliau. Belum pernah beliau nangis seperti itu. Sampai menjelang subuh, oleh sahabat Bilal ditanya, "Ya Rasulullah, ma yubki? Ya Rasulullah, yang membuat Anda nangis ini apa ya Rasulullah? Anda kok nangis seperti ini?" Kemudian beliau mengatakan, "Laqad unzilat 'alayya hadhihi al-lailah." Malam ini turun kepadaku ayat, yaitu ayat ini. Ayat yang mengajarkan kita untuk berpikir, merenungkan tentang ciptaan Allah, tentang langit dan bumi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celakalah orang yang membacanya dan tidak memikirkan tentangnya. Ini ayat ini dahsyat. Dahsyat sekali ayat ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang benar-benar merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, dia renungkan semua itu, maka dia akan mendapat pelajaran yang luar biasa dalam hidupnya. Karena itu beliau mengatakan, celakalah orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkannya. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Subhanallah. Tampaknya sepele ya. Mari coba kita sedikit merenungkan penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit itu luasnya berapa? Tidak terhingga. Sedangkan planet-planet saja jumlahnya adalah miliaran planet. Bahkan planet bumi yang kita ada di atasnya ini termasuk planet yang kecil sekali. Bintang yang tampaknya sangat kecil seperti semut itu lebih besar dari bumi yang kita pijak. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan kita sekarang berada di atasnya bumi yang kecil itu. Seperti apa kita ini? Mungkin contoh yang paling gampang. Seperti air mani. Ketika air mani itu tumpah, satu tetes air mani di dalamnya mengandung bermiliar-miliar sel. Kalau boleh diberikan contoh, air mani itu ibaratnya adalah alam semesta. Atau air mani itu ibaratnya adalah bumi yang kita pijak. Sementara kita ibaratnya adalah sel-sel yang ada di dalamnya air mani itu. Kita ini amat sangat kecil. Apa istilahnya ya? Maha kecil mungkin ya. Apa yang paling kecil itu? Apa? Molekul. Bukan maha kecil. Molekul-molekul ya. Allahu Akbar, luar biasa. Kita ini kecil-kecil sekali. Renungkan, ini besar alamnya Allah. Apapun yang kita perbuat di alam ini, gak ada apa-apanya. Orang yang paling kaya di muka bumi siapa? Tahun lalu Bill Gates yang punya Microsoft. Berapa hartanya? 53 miliar dolar. Iya, berapa triliun itu? Itu kalau kita merenungkan tentang molekul tadi itu, gak ada artinya. Apa artinya? Subhanallah, kita ini kecil, gak punya apa-apa. Dan kita tidak bisa apa-apa. Allah lah yang luar biasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah yang berkuasa. Allah memberi, enggak ada yang sanggup menolak. Allah menolak, enggak ada yang sanggup maksa Allah Subhanahu wa taala. Ad-dhar wan nafi' huwallah. Merenungkan ciptaan Allah. Ini kita baru bicara planet loh ya. Kita belum bicara langit. Belum bicara langit. ahli surga yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dan dia adalah ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Seperti apa ceritanya? Yang dikenal dengan Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Jahannamiyun namanya. Orang yang masih ada iman di hatinya dan dia masih sholat, tapi banyak dosanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menghukum dia di neraka dulu. Mampir di neraka dulu. Entah berapa lama di neraka, satu hari sama dengan 1000 tahun. Setengah hari 500 tahun. 1 jam. Masuk neraka 1 jam, berapa tahun berarti? 1 jam berapa tahun? Lama ya. Oh, ini paling lama di neraka. Semuanya sudah keluar. Keluar dengan syafaat. Syafaatil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Allahu akbar. Para malaikat memberi syafaat, mengeluarkan orang beriman dari neraka. Para nabi memberi syafaat, mengeluarkan orang beriman dari neraka. Orang-orang soleh memberi syafaat, mengeluarkan orang beriman dari neraka. Sudah selesai syafaat semuanya, ternyata di neraka masih ada orang beriman. Sehingga yang ada sekarang adalah Arhamur Rahimin, yang maha penyayang di antara para penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengambil satu genggam dari neraka, mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya ada iman sekecil apapun. Walam ya'mal khairan qatta, dan dia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Artinya dosanya amat sangat banyak, tapi dia masih sholat tentu saja, masih sholat. Atau juga bisa berarti orang yang tidak sholat, tapi memang dia tidak tahu sholat. Ini orang nanti akhir zaman tidak tahu apa-apa tentang ajaran Islam, tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu tentang la ilaha illallah, pokoknya Tuhan itu Allah, itu aja. Dia tidak tahu sholat, tidak tahu zakat, tidak tahu apa-apa. Belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Kalau kita tidak ada alasan untuk tidak sholat, wajib tidak sholat, kafir. Nanti ada saatnya orang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Sehingga ketika sahabat ditanya apakah menyelamatkan mereka la ilaha illallah, qala na'am yunjihim la ilaha illallah, menyelamatkan mereka la ilaha illallah. Karena memang mereka hanya kenal dengan la ilaha illallah saja saat itu. Nanti menjelang kiamat dikeluarkan mereka dari neraka. Dan orang yang paling akhir keluar dari neraka itu kal faham, seperti arang. Seperti arang. Lalu dimandikan dari Nahrul Haya, sungai kehidupan. Kemudian dia tumbuh lagi menjadi manusia seutuhnya. Ganteng, gagah, tampan, cantik. Kemudian dia melihat surga, ngintip surga. Ya Allah, dekatkan aku ya Allah ke sana ya Allah. Kata Allah, ya, aku akan mendekatkan kamu ke sana, tapi janji, tidak boleh minta lagi. Ya Allah, janji, tidak minta lagi. Didekatkan ke surga. Begitu dekat dengan surga, dia lihat isinya surga. Bagus surga itu ya. Perempuan cantik-cantik. Ya, bagus surga itu. Ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah. Ingin masuk surga ya Allah. Kata Allah, loh tadi kan sudah janji, tidak boleh minta lagi. Kenapa kamu minta lagi sekarang? Ya Allah, saya kepingin masuk ya Allah, tapi masuk ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu diberi surga sebesar dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Atasghar bi wa anta man, ya Allah, jangan dihina saya ya Allah. Jangan dihina saya, jangan meremehkan saya ya Allah. Jangan kau olok-olok aku ya Allah. Terus Allah benar itu. Cuma dia merasa seakan-akan diolok-olok Allah, enggak percaya dia, kaget. Rasulullah terdengar ketika menceritakan ini beliau tertawa sampai kelihatan giginya. Lucu sekali cerita ini. Maksudnya di sini ini ahli surga yang paling akhir masuk surga dan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka, dia dapat surga sebesar dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Nah, kita enggak bisa bayangkan. Ya apa ngelolanya nanti? Ya, kita dapat kota Malang aja bingung. Ini sak dunia 10 kali lipat. Tapi sudah lain ceritanya di sana itu. Allahu Akbar. merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada apa-apanya, ya Allah, enggak ada apa-apanya kita. Kalau boleh diibaratkan lagi, lautan yang besar, laut yang besar sekali, yang paling dalam, berapa kilo dalamnya laut itu. Lalu kita melempar kelereng di laut itu. Kita lempar kelereng aja. Kemana kira-kira kelereng itu? Hilang, ditelan oleh lautan. Itulah kita. Keluar dari rahimnya ibu, sudah hilang, kita ditelan oleh besarnya alam semesta ini. Subhanallah. Merenungkan, tafakur ini penting, tafakur ini penting. Yang membuat kita baik adalah kita sering tafakur. Dan cara yang paling baik untuk tafakur itu resepnya ada 5. Yang pertama-tama, fudulun nazar dikurangi. Tidak banyak memandang hal-hal yang haram sehingga hatinya bersih. Kalau banyak memandang yang haram, hatinya kotor, enggak bisa tafakur. Yang kedua, meninggalkan fudulut ta'am, tidak banyak makan, perutnya kosong, puasa dan semisalnya. Yang berikutnya lagi adalah fudulul kalam, tidak banyak bicara yang tidak ada faedahnya. Karena banyak bicara tidak ada faedahnya, membuat pikiran kita tidak khusyuk, terganggu, hati juga terganggu. Kemudian fudulul mukhalatah, tidak banyak bergaul dengan manusia. Karena kebanyakan bergaul manusia adalah penyakit, merusak kita, bukan memperbaiki kita. Ada lagi yang kelima, meninggalkan fudulun naum, banyak tidur, dikurangi tidurnya. Kalau kita amalkan 5 resep ini, hati bersih, tafakur, cari tempat yang sepi, di masjid, i'tikaf misalnya, merenung, renungkan. Subhanallah alam semesta, saya seperti apa, orang-orang dahulu bagaimana, luar biasa, tafakur. Yang membuat kita baik adalah tafakur. Dan Allah Taala menyebutkan orang-orang yang selalu bertafakur dan selalu berzikir itu adalah ulul albab, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Zikir kepada Allah, berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir, zikir terus, tidak pernah pisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca riwayat-riwayat dari salafus saleh rahimahumullah jami'in, mereka itu mengatakan kalau sekiranya aku pisah dari Allah sedetik saja, aku binasa. Benar-benar tidak bisa pisah dari Allah Subhanahu wa taala, terus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin oleh Allah ditinggalkan walaupun hanya sekejap mata saja. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, ya Allah, jangan kau serahkan hamba kepada diri hamba sekejap mata pun, binasa. Kemudian doa ini juga doa yang bagus. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini bagus ya, kalau kita keluar rumah lihat langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lihat gunung, lihat laut semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini semuanya sia-sia. Maha suci engkau, selamatkanlah kami dari api neraka. Kemudian berikutnya, wa qala kulinduru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Surat Yunus ayat 101. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, unduru, perhatikan apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Perhatikan, renungkan yang di langit itu. Langit seperti itu, apa isinya kita tidak tahu, betapa dahsyatnya, betapa besarnya. Dan langit ada pintunya. Kalau orang mati, rohnya naik ke langit. Kalau orang beriman, minta dibuka pintunya, dan pintunya buka. Kalau orang kafir atau fajir, minta dibuka pintunya, pintunya tidak mau buka. Ada pintu-pintu langit, isinya apa, wallahu a'lam. Kemudian, kalau orang itu tidak beriman, maka ayat-ayat Allah dan peringatan enggak ada faedahnya. Jadi iman ini prinsip. Wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan itu tidak ada manfaatnya bagi orang yang tidak beriman, yang tidak percaya. Jadi iman ini prinsip. Iman prinsip. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau orang itu percaya kepada kita, maka insya Allah nyambung. Kalau tidak percaya, tidak nyambung. Betul apa tidak? Ini penting sekali. Termasuk juga antara guru dengan murid. Seorang murid kalau percaya kepada gurunya, percaya semua yang dikatakan itu nyambung. Mulai dari awal sampai akhir semuanya seperti mutiara dari A sampai Z. Tapi kalau tidak percaya, tidak nyambung. Semua yang dikatakan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir kayaknya salah semuanya. Nah inilah iman, percaya. Dan ini penting, prinsip. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode Mekah 13 tahun menanamkan iman, iman, iman, iman, iman. Sudah iman percaya, gampang diatur. Kalau enggak percaya, ya repot. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal mu'minu kal jamalil anif, aina man qadang kida." Orang beriman seperti unta yang jinak, dibawa kemana aja nurut. Iman, sudah iman, percaya. Enggak percaya, ya percaya. Ya, yang namanya orang percaya itu ya percaya. Disuruh apa saja, ya percaya. Walaupun kita tidak tahu, tidak paham, harus percaya. Percaya saja. Maka dari itu orang-orang beriman dituduh oleh orang-orang kafir sebagai orang aradziluna badiyarai, orang-orang bodoh yang lekas percaya. Bodoh, lekas percaya. Sebenarnya ini bukan celaan, ini pujian. Lekas percaya itu pujian. Percaya kepada ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya, jadi ini adalah perintah ya, memperhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, antariksa. Bahkan kalau perlu kita juga kadang perlu lihat film ya tentang antariksa yang dahsyat itu, bintang-bintang, bulan-bulan. Kemudian juga jarak antara langit dengan bumi ini jaraknya berapa. Kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan jarak antara langit dengan bumi seperti perjalanan 500 tahun. Kemudian tebalnya tiap-tiap langit seperti perjalanan 500 tahun. Jarak antara satu langit dengan langit yang satunya perjalanan 500 tahun. Terus 500 tahun sampai langit ketujuh. Lalu di sana ada lautan yang dahsyat. Di atas lautan itu ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berada di atasnya. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Shad ayat 27 Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan naar." Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya itu batil, sia-sia. Itu adalah persangkaan orang-orang kafir. Maka celakalah bagi orang-orang kafir daripada azab neraka. Enggak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya ini ada kepentingannya, ada hakikatnya. Langit, bumi, dan apa yang diantara keduanya, termasuk kita, enggak sia-sia. Hidup ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tidak ada yang gratis. Hidup ini enggak ada yang gratis. Hidup ini resiko. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil atom sekalipun balasannya adalah kebaikan. Keburukan sekecil atom sekalipun balasannya adalah keburukan. Dan balasan ini bukan hanya di akhirat loh ya, di dunia juga. Orang yang berbuat maksiat pasti ada dampaknya, cepat atau lambat. Pasti ada dampaknya, cepat atau lambat. Berbuat maksiat atau zalim. Kalau enggak sekarang, dampaknya mungkin 10 tahun lagi. Tapi ada loh dampaknya. Karena kita perlu waspada. Kadang kita maksiat sekarang ini kayaknya kok enak-enak saja ya. Maksiat kok lancar-lancar saja. Maksiat kok tetap semuanya jalan-jalan terus. Oh, belum sekarang berarti. Nanti tunggu tanggal mainnya. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Ada itu. Demikian pula orang berbuat baik pasti diberi balasan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pasti. Pasti. Cepat atau lambat. Kalau tidak sekarang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dan seterusnya. Dan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang gratis hidup ini. Hidup ini beresiko. Baik ya baik, buruk ya buruk. Allah Maha Adil. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Balasan sama dengan perbuatan, al-jazaa'u min jinsil 'amal, fa kama tadinu tudan. Bagaimana kita berbuat, kita mendapat balasan seperti itu. Kemudian hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillahi 'azza wa jalla. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah. Pikirkan nikmat Allah, renungkan nikmat Allah yang sangat banyak, tapi jangan kamu pikirkan zatnya Allah, karena kita tidak akan mampu memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas macam-macamnya tafakkur. Kemudian dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, kemudian juga Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tas'alu anhum." Ada tiga golongan jangan kamu tanya tentang azab yang bakal menimpa mereka. Tiga golongan yang bakal Allah dihukum dengan hukuman yang dahsyat. La tas'al anhum, jangan kamu tanya hukuman untuk mereka. Siapa tiga golongan itu? Yang pertama-tama, rajulun faraqal jama'ata wa asha imamahu wa mata 'asiyan. Orang yang melepaskan diri dari jama'atul muslimin, kelompok kaum muslimin, dia mendurhakai pemimpinnya dan dia mati dalam keadaan durhaka. Ini ketika ada Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin, dia memisahkan diri, dia mendurhakai imam itu, bahkan dia mati dalam keadaan durhaka. Kemudian yang kedua, wa amatun aw abdun abikun famata. Budak laki atau perempuan yang melarikan diri dari majikannya lalu mati dalam keadaan melarikan diri itu. Besar dosanya. Kemudian yang ketiga, ini perlu direnungkan terutama bagi ibu-ibu di rumah, para istri. Wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha faqad kafaha mu'natud dunya fatafarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Dan seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, suaminya ada di luar rumah, dan istri itu sudah diberi kecukupan dalam hal duniawi materi, lalu ternyata ketika suami tidak ada, istri itu berdandan untuk laki-laki lain. Jangan kamu tanya adab yang bakal menimpa mereka. Istri dikasih cukup, suaminya pergi, mungkin pergi kemana, keluar kota, keluar negeri sekian lama, ternyata dia berkhianat kepada suaminya. Dia berdandan untuk laki-laki lain. Berdandan ya, tabarruj, dandan, pakai lipstik, pakai bedak, pakai merah-merah bibir, ya, keluar rumah, dipandang laki-laki lain. Ini berkhianat. Jangan kamu tanya adab yang bakal ditimpakan kepada dia. Suami sudah memberikan kecukupan, beri nafkah yang cukup di rumahnya. Mestinya dia di rumah tenang kan, cari nafkahnya. Kecuali kalau nafkahnya tidak cukup, saya lapar, tidak ada makanan, keluar rumah cari makan, tidak apa-apa, kerja. Ini sudah cukup di rumah, cukup. Subhanallah. Ada atau tidak seperti ini? Banyak sekali. Banyak sekali loh gini ini. Banyak sekali perselingkuhan. Bahkan ada data perselingkuhan di Indonesia. Data-data perselingkuhan. Ya kayak gini. Kayak gini. Bahkan ada cerita-cerita yang paling bahaya itu perempuan yang pernah pacaran lalu nikah dengan selain pacarnya. Nah, ini bahaya nanti. Nanti dia selalu ingat pacarnya terus. Sampai ada seorang sudah pernah nikah, seorang itu pernah pacaran ya. Lalu dia nikah. Nikah sudah 21 tahun. Tapi dia selalu ingat pacarnya. Bahkan kalau hubungan suami istri itu yang dihayalkan pacarnya. Bahkan sering ketemu dengan pacarnya tanpa sepengetahuan suaminya. 21 tahun pernikahan loh itu. Model-model gini nih banyak. Khianat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, jangan kamu tanya adab yang bakal ditimpakan pada dia. Khianat, diberi kecukupan, ya Allah, suami kerja dikasihkan dia, ya, berkhianat. Ini banyak. Termasuk juga mungkin mula-mula melalui SMS. Sarana menuju selingkuh. Iya, kayaknya anteng di rumah, di kamar anteng, tapi wiritan terus, SMS terus. Iya, SMS, hurufnya warnanya merah muda, tapi tidak ada itu ya. SMS cinta maksudnya. Ini subhanallah loh ya, subhanallah. Diberi kecukupan oleh suami di rumah, masuk surga. Perempuan itu surganya di rumah. Yang penting taat kepada suami, cukup, kurang apa sih? Dicukupi suami, sudah ibadah kepada Allah. Ada perlu keluar pengajian, majelis taklim, silaturahmi, silakan di rumah, taat, masuk surga. Ada 8 pintu surga, disuruh masuk pintu mana yang dia mau, istri yang salihah. Kemudian masih lanjutannya lagi, wa thalathatun la tas'al anhum, ada 3 kelompok juga kamu jangan tanya azab yang bakal ditimpakan kepada mereka. Rajulun naza'a Allah ridaahu fa inna ridaahul kibriya wa izarahul 'izzah. Orang yang menantang Allah dalam pakaiannya, karena pakaian Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah keperkasaan. Maksudnya adalah orang yang sombong. Sombong adalah pakaian Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah saja. Kita enggak berhak. Orang yang sombong Allah murka sekali. Bahkan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sekecil apapun daripada sombong. La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil apapun daripada sombong. Dan sombong itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran datang terang benderang. Ini loh kalau Allah, kalau Rasulullah jelas sudah ditolak oleh dia sombong. Atau meremehkan orang, wah kamu aja, ah kamu aja, diremehkan orang sombong. Kemudian yang kedua, wa rajulun syakka fi amrillah, dan orang yang ragu dalam perkara Allah, yang meragukan Allah. Wah ini ragu-ragu tentang Allah. Wal qunut min rahmatillah, dan orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya lagi hadisnya kita baca dulu. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum ya'tihi syaitan fa yaqul man khalaq. Sesungguhnya seorang dari kamu itu akan didatangi oleh setan. Lalu setan memberikan was-was tanya kepada dia, siapa yang menciptakan kamu? Lalu dia menjawab, fayakul Allah, yang menciptakan aku Allah. Lalu setan tanya lagi, fayakul, faman khalaq Allah, yang menciptakan Allah siapa? Kata setan. Fa idza wajada dzalika ahadukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu mendapatkan hal itu dalam dirinya, falyaqra', hendaklah dia mengucapkan, amantu billah wa rusulih, aku iman kepada Allah dan para rasulnya, fa inna dzalika yadhhab anhu, karena hal itu akan hilang dari dia, was-was itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Itu setan itu, was-was itu. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Ini siapa? Ini. Terus sampai yang menciptakan Allah siapa? Nah, itu setan. Jangan diteruskan, tidak mampu. Tidak akan mampu. Solusinya adalah berhenti. Amantu billah wa rusulih. Aku iman kepada Allah dan para rasulnya semuanya. Membahas tentang Allah tidak mampu. Kalau kita tetap ngotot kepingin bahas Allah, maka sebelum bahas Allah, ayo bahas roh kita dulu. Kita punya roh apa tidak? Kita punya arwah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Roh, kita punya arwah. Sekarang itu orang hidup ditaruh di kotak kaca, Lalu dia mati. Katanya rohnya keluar. Mana rohnya? Mana rohnya? Kelihatan apa enggak? Enggak ada. Mana rohnya? Enggak ada. Bahas roh saja yang ada di tubuh kita enggak mampu, apalagi bahas Allah Subhanahu wa taala. Lebih enggak mampu lagi. Kalau bisa bahas roh, baru bahas Allah nanti. Enggak bisa, jangan, enggak mampu. Kemudian berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya'tihi syaitanu ahadakum fa yaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billah wal yantahi." Syaitan akan datang kepada seorang dari kamu, lalu syaitan mengatakan, "Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?" Sampai syaitan mengatakan, "Siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Kalau sudah sampai di sini, maka berlindunglah kepada Allah dan berhenti. Berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian melalui jalur yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushikun nas yatasaaluna bainahum." Hampir-hampir manusia itu saling bertanya di antara mereka. "Hatta yaqula qailuhum," sehingga ada yang sampai mengatakan, "Hadallahu khalaqal khalqa, faman khalaqa Allah 'azza wa jalla?" Ini Allah yang menciptakan semua makhluk. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Sampai seperti itu. Fa idza qalu dzalika, kalau manusia sudah mengatakan seperti itu, faqulu, maka kamu jawab, "Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang sebanding dengan Allah. Tsumma liyaqul ahadukum an yasarihi thalatan, kemudian meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Tapi ludahnya enggak keluar, percikannya aja sebelah kiri 3 kali. Ngusir setan, wal yasta'id minasyaitan, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yang terakhir, hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, hadis qudsi, inna ummataka la yazalun yaquluna ma kadza ma kadza hatta yaqulu hadza Allah khalaqal khalqa faman khalaqa Allah, wa fi riwayah fi ziyadah fa inda dzalika yadhillun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu mengatakan apa ini apa itu terus, sampai mereka mengatakan ini adalah Allah yang menciptakan semua makhluknya, lalu siapa yang menciptakan Allah. Kemudian dalam riwayat berikutnya ada tambahan, ketika itulah mereka akan tersesat. Kalau sudah bahas masalah zatnya Allah, tersesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tambahannya oleh Ibnu Asim, Ibnu Abi Asim, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita dianjurkan bertafakur kan, merenungkan. Tafakur ada 2, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran dibaca di tadabburi. Yang kedua adalah tafakur merenungkan ayat-ayat kauniyah, alam semesta Allah Subhanahu wa taala, termasuk merenungkan diri kita sendiri. Tafakur itu bagus, itu positif, dan itu adalah baik. Tapi kalau memikirkan tentang zatnya Allah, kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu, karena Allah itu wala yuhituna bihi ilma, surah Taha 110. Ilmu tidak akan bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat Al-An'am 103 Allah berfirman, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan, oleh ayalan, oleh hati, enggak bisa, enggak mampu. Masuci Allah Subhanahu wa taala. Meliputi Allah enggak mungkin. Melihat Allah hari kiamat mungkin. Meliputi Allah enggak mungkin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau setan datang memberikan was-was, tadi kan ada beberapa resep kan? Ada beberapa resep. Sebenarnya masih ada lagi resep dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika itu ada seorang tabi'in yang dipanggil dengan Abu Zumail. Beliau bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, "Ma syai'un ajiduhu fi sadri?" Wahai sahabatnya Rasulullah, ada sesuatu yang aku rasakan di dadaku. "Ma huwa?" Apa itu? "Wallahi ma atakallamu bihi." Demi Allah, aku tidak berani membicarakannya. "Qala faqalani asya'un min asyak?" Ibnu Abbas bertanya, "Apakah sesuatu daripada keraguan? Apakah ada syak, kamu ragu-ragu?" "Qala wadhahik." Tertawa orang itu. Seakan-akan mengiyakan. Iya. Ada sedikit keraguan-raguan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Ma naja min dalika ahad." Tidak ada seorang pun yang selamat dari itu. "Hatta anzalallahu azza wa jalla." Sampai Allah menurunkan firman-Nya surat Yunus ayat 93. "Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik." Kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang sebelum kamu yang juga membaca kitab-kitab dari Allah. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, maka tanyakan orang sebelumnya. Mereka juga oleh Allah diberi kitab, sama-sama bacanya. Benar itu, tidak mungkin dibohongi oleh Allah. Tidak mungkin miliaran orang dibohongi oleh Allah semuanya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Faqala li," Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Idza wajadta fi nafsika syai'an," apabila kamu mendapatkan dalam dirimu ada sesuatu daripada keraguan itu, "faqul," maka ucapkan, "huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Itu adalah surat Al-Hadid ayat nomor 3. "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim." Ini nama-nama yang luar biasa indahnya kalau kita renungkan. Ini benar-benar khusus oleh Allah dan hanya mungkin terkumpul pada Allah saja. Menggabungkan antara dua hal yang tidak mungkin bisa digabungkan. Huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah al-awwal dan Allah adalah al-akhir. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antal awwal alladhi laisa qablaka syai', wa antal akhir alladhi laisa ba'daka syai'." Allah adalah al-awwal. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Tanpa permulaan Allah Subhanahu wa taala itu. Al-awwal tanpa permulaan. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Nah, kapan? Ya. Tanyanya kapan itu salah. Enggak usah tanya kapan. Enggak ada kapan bagi Allah. Enggak akan mampu kita bahas. Yang penting Allah sudah ada semenjak zaman azali dahulu kala, sebelum ada apa-apa Allah sudah ada tanpa ada permulaan. Wal akhir, Allah adalah al akhir, alladzi laisa ba'dahu syai'. Allah adalah yang akhir, maksudnya Allah itu tetap kekal selama-lamanya setelah semuanya itu hancur binasa. Allah tidak hancur, Allah enggak binasa. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ini dua hal yang tidak mungkin terkumpul pada selain Allah. Yang al-awwal dan al-akhir. Subhanallah. Tanpa permulaan adanya Allah dan tanpa kesudahan. Semuanya belum ada, Allah sudah ada. Semuanya binasa, Allah tetap ada. Allahu Akbar. Wadzahiru wal batin. Allah adalah al-zahir dan Allah adalah al-batin. Al-zahir alladzi laisa fawqahu syai' wal batin alladzi laisa dunahu syai'. Allah adalah adh-dhahir Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah adalah yang paling tinggi zatnya, sifatnya, dan segala-galanya. Wal batin, jangan diartikan Allah paling bawah ya. Maksudnya adalah ilmunya Allah mencakup yang paling bawah sekalipun. Jadi Allah yang paling atas, tapi ilmunya Allah mencakup sampai yang paling bawah sekalipun. Semua ini adalah dua hal yang bertentangan, masa dan ruang, waktu, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tetap zatnya berada di atas langit. Seperti apa? Wallahu a'lam, bahasanya panjang. Wa huwa fi kulli syai'in 'alim, dan Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kalau kita kumpulkan semua riwayat tadi, apabila ada orang yang was-was seperti itu, bayang-bayangkan Allah, yang menciptakan Allah siapa, was-was, maka menurut Al-Quran dan As-Sunnah ada 6 resep yang perlu diamalkan. Yang pertama-tama adalah membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai dipahami maknanya. Itu adalah merupakan sepertiga Al-Qur'an. Yang kedua, membaca surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang ketiga, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Perdikannya saja, ludahnya tidak keluar. Yang keempat, berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min 'amali syaitan. Kemudian yang keempat, mengucapkan amantu billah wa rasulih. Aku iman kepada Allah dan para rasulnya. Yang keenam, berhenti, jangan diteruskan was-wasnya dan jangan diteruskan keragu-raguannya. Jangan dituruti. Was-was kalau dituruti itu bahaya. Bahaya, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Akhirnya adalah ya tadi, sakit ingatan, gila. Tafakkur. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentang tafakkur. Sebenarnya ada lagi pembahasan yang bagus masalah tafakkur, tapi waktu kita sudah habis. Tafakkur yang macam-macam, mudah-mudahan kita ada waktu bahas pada waktu yang lain. Tafakkur ini penting ya, dan banyak macam-macamnya. Kalau kita merenungkan diri kita saja, kita akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan bagaimana mata, telinga, hidung, mulut, gigi, tulang-tulang, apa namanya? Usus, urat-urat, otot-otot, belum lagi jantung, paru-paru, kemudian limpa, liver. Allahu Akbar, luar biasa. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah punya kitab judulnya Miftah Dari Sa'adah, yang mana di antara isinya adalah membahas tentang penciptaan Allah. Dibahas semuanya satu persatu, langit dibahas, semut, semuanya, binatang-binatang dibahas. Luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu kajian kita pada malam hari ini, dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين في الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إننا ضعفاء وأنت القوي وقونا يا قوي. اللهم إننا أذلاء وأنت العزيز فأعزنا يا عزيز. اللهم إننا فقراء وأنت الغني فأغننا يا غني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا